kepadamu dan pada siapa harus ku adukan. Resah ini kian menghimpit perasaan, dan seandainya kasihmu mekar bagai dulu, pasti sampai jumpa.